Hikmah hari ini, satu hari satu hikmah, bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi anugerah sempat dan sihat, sehingga kita masih bisa saling memberi dan menerima nasihat, agar tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, agar kita tidak termasuk kelompok orang yang merugi. Hikmah hari ini adalah sifat-sifat yang tidak baik. Dalam diri manusia terdapat dua kekuatan atau dorongan yang saling bertentangan. Pertama, dorongan untuk berbuat baik atau terpuji. Kedua, dorongan untuk berbuat tidak baik atau tercela. Dorongan pertama menimbulkan sifat-sifat yang baik. Sifat yang baik timbul karena pengaruh hati nurani atau jiwa yang baik. Sedangkan sifat-sifat yang tidak baik timbul karena pengaruh nafsu. Sifat-sifat yang baik seperti penyayang, penyantun, pemurah, peramah, dan sebagainya haruslah dipupuk dan dipelihara dengan baik. Sedang sifat-sifat yang tidak baik seperti iri, dengki, sombong, tamak, kikir, dan lain-lain harus dihilangkan dan kita buang jauh-jauh. Karena orang yang bersifat demikian tidak disukai dalam pergaulan dan tercela pula dalam agama Islam. Adapun sifat-sifat yang tidak baik antara lain, yang pertama, sifat iri. Orang yang mempunyai sifat iri ialah orang yang tidak senang hatinya melihat kemajuan atau kesenangan yang diperoleh orang lain. Ia berusaha dengan berbagai upaya agar orang yang mendapat kemajuan dan kesenangan itu akan kembali seperti semula. Kepuasannya akan tercapai apabila tidak ada orang lain yang bisa melebihinya dalam segala lapangan. Sebetulnya sifat iri atau dengki erat sekali hubungannya dengan sifat sombong. Sifat iri timbul karena pengaruh sifat sombong. Semakin sombong seseorang, semakin meningkatlah sifat iri. Agama Islam mengajarkan agar kita menjauhkan diri dari sifat iri atau dengki, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat iri, karena iri itu memakan segala kebajikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pendengar yang berbahagia, yang kedua, sifat yang tidak baik adalah sombong. Orang yang mempunyai sifat sombong ialah orang yang selalu menganggap dirinya lebih dari orang lain atau orang yang menghargai dirinya sendiri secara berlebih-lebihan. Ia ingin selalu mendapat penghormatan dari orang lain dan sangat mudah tersinggung apabila orang lain tidak memperlakukannya secara wajar. Untuk menaikkan harga diri atau gengsinya, ia berkata dan berjalan dengan congkak dan pongah. Dengan sikap demikian, ia mengharapkan pujian dan penghargaan dari orang banyak. Tetapi di dalam kenyataan, bukan pujian yang didapatkannya, tetapi celaan dan kebencian. Bagi seorang muslim atau muslimah, sifat sombong ini harus dibuang jauh karena tidak sesuai dengan akhlak Islam. Kita harus bersifat rendah hati. Jangan suka membual, sebab pada akhirnya segala kelemahan dan kekurangan kita akan cepat diketahui orang. Para pendengar yang dirahmati Allah, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, tamak. Orang yang mempunyai sifat tamak ialah orang yang ingin mendapatkan atau memiliki sesuatu secara berlebihan, sehingga tidak menghiraukan lagi aturan dan norma-norma agama. Ia ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang tidak benar. Orang yang bersifat tamak biasanya juga mempunyai sifat kikir. Ia takut sekali hartanya akan berkurang apabila disedekahkan kepada fakir miskin. Tiap hari kerjanya menumpuk harta, sehingga untuk dirinya sendiri juga kikir. Ia juga mudah mengumpat dan mencela orang lain apabila ia merasa bahwa orang itu akan menyebabkan kerugian atau dapat mengurangi hartanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencela, bahkan mengancam orang-orang yang bersifat demikian. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Humazah ayat 1-3. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia merasa bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Demikianlah para pendengar sifat-sifat yang tidak baik. Sebagian yang bisa saya sampaikan yang harus kita buang dan kita jauhi. Agar kita dapat hidup selamat dan sentosa dengan mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi, moga-moga bermanfaat agar kita semuanya menjadi orang yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.